Kami langsung dikasih satu tebang buat rekan-rekan semuanya, warga besar yang punya Blingah tercinta pada kesempatan malam kali ini. Ada. Bora, kita bermain bersama. Song, Desi, Hema, Si, Helma, Bodika. Ya Buya Rudi di sini juga terima kasih. Aril Gabalesis, Kuman. Terima kasih. Sudul yang punya Antosino, Rongsel Konek, RBU Lawalata, Alra, Helma, Monica, Alra, Sol, Desi, Helma, Si, Pecandu Bos WK, yang punya Catur Lahan juga terima kasih ya. Nyentri, Sakral Cinta Adik Wilka, Putra Sobis Aspek JBS RT Pitu Bantu Iblis Satu tembang sudah dikasih bersama Elba Monica ya. Yang punya dua sejoli.